Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baca jaga. Wahadihi nasihatun qayyimatun. Min hadha al-imami biqawli da'id zikra ila mistiba ay la tatabajjal bima hadara fiha minan zunubi fa'inna ayam mistiba qad madat. Anak-anak bisa, jangan ngumpul. Ayan dama. Ayan dama sahibu alama faroto. Alama faroto. Alama faroto. Wa alama hatala minu min suwin. Wa ayan dima ala ala ala yaudu. Ala ala. Ayat la'a. Ayat la'a anil zanbi. Ammal muktahiru bil zanbi alladhi fa'alahu. Fahada yadullu ala adami sihhati taubati. Falwajibu ala muktarifil zanbi. Ayat hasara. Qala Allah qala ta'ala. Antakula nafsu ya hasrata ala. Tayyib, lanjut. Siapa lanjut? Teman-teman. Kolal, siapa ini? Masa ini Ibnu Wardi? Yahya. Minal. Illal mujahirina wa inna minal mujaharati ayya amala rajulu billayli amala thumma yusbihu thumma yusbiha waqad satarahu Allah payah kali kau. Gimana? Apa hidupnya? Bi alifin. Ya ya misiba. Ayo, gimana? Da. Ada fi'il, ketemu fi'il. Terserah apa, ayo. Bagaimana Jid? Tadakkura. Tadakkura ma mada. Tayyib. Siapa lagi buat lanjut? Kalau setelah sholat maghrib itu sholat sunnah, kitabnya itu dibawa pas jamaah, jangan baru ngambil kitab terus duduk di sini. Ya, Ton. Siapa lagi? Dana, Jidni, Fajar, Drohman. Siapa lagi? Dimas, Haris, Musa. Ya, semuanya, Jack. Kitabnya itu dibawa pas jamaah, pas sholat maghrib. Udah gak usah balik ke asrama lagi. Sholat sunnah. Setelah sholat sunnah langsung duduk taklim. Gitu loh. Pelajaran udah mulai baru datang bawa kitab. Ini gak benar. Ayo siapa lagi baca? Ejid, baca Ejid. Gak ada yang persiapan. Tapi bagus gak persiapan gini, biar kelihatan. Sampai seberapa kemampuannya. Ayo Jid. Ibnul Jauziyu. Ziyu. Apa irobnya? Padahal. Masuk. Lemudof salam Najid. Apa irabnya kok? Nek mudof salah. Mudof ilah bener. Lebih jelo itu bener. Saya enggak kuyon. Kalau kamu bilang itu mudof salah. Kalau mudof ilah bener. Gitu loh. Jangan. Enggak. Loh, kalau mudhaf itu ibnunya itu mudhaf. Al-Jauziyinya mudhaf ilaih. Ayo lanjut Jid. Alam awa. Mawasima, apa irabnya? Apa irabnya? Majrur. Enggak, ini enggak mamnu. Kenapa? Karena mudhaf. Terus. Asyarahu. Hah? Asyara. Asyroh itu. Karena ini apa? Karena ini Syekh Yahya dengan ngomong, bukan tulisan tangan. Ini beliau sambil ngomong gitu saja. Jadi kadang ada beberapa bahasa yang mungkin tertulis tidak fusha mungkin. Terus. Wa min al-khamsi ayo tabaru kuhulatun, apa irabnya kuhulatun? Humam, apa irabnya mam? Kamu belajar nahwu sampai apa mam? Jangan patah arang humam, tetap belajar ya. Apa irabnya? Apa Ibrahim? Bacanya gimana ini? Kuhulatun. Hah? Tan, apa irabnya? Maf'ul? Kedua. Maf'ul kedua atau pertama? Kedua. Aywa hasanta. Tukta baru kuhulatan. Syekhukhatun. Tu'tabaru hadha sinnal harumi. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Ibnul Wardi rahimahullah. Siapa namanya Ibnul Wardi? Abu Hafiz Umar Ibnu Mudhaffar. Qala al-imamu Ibnul Wardi rahimahullah. Wadda'i dhikra li ayyamis shiba. Fali ayyamis shiba najmun afal. Dan tinggalkanlah untuk mengingat-ingat masa lalu atau masa muda. Karena sesungguhnya bagi masa muda itu ada bintang yang sudah hilang. Afal ay ghoba, yaitu bintang yang sudah terbenam, bintang yang sudah menghilang. Ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Wardi rahimahullah, agar seseorang menjadi dewasa. Sudah, jangan lagi engkau mengingat masa lalu, masa muda yang penuh dengan dosa. Sudah, jangan lagi diingat-ingat, jangan lagi disebut-sebut, jangan lagi dibahas, jangan lagi dibicarakan. Karena semua itu, masa lalu itu, semuanya bagaikan bintang yang sudah hilang. Buat apa membicarakan bintang seindah apapun? Ia hanyalah bintang yang hanya bersinar semalam. Kerlap-kerlipnya tidak terlalu terang. Dan ia pun gak bisa membuat malam menjadi benderang. Ia hanya menghias. Ia hanya hiasan. Karena itu sudah hilang untuk mengingat masa lalu, untuk mengingat masa muda. Karena masa muda itu bagaikan bintang yang sudah hilang. Dan ini sebagai lanjutan dari kemarin, agar seseorang menjadi pribadi yang baik, menjadi pemuda yang baik, pemuda yang memiliki iffah, pemuda yang memiliki martabat, yang memiliki harga diri, yang memiliki kehormatan. Bukan seorang pemuda yang murahan. Kalau seandainya masa lalunya pernah ternodai, lembaran-lembaran hidupnya pernah tercoreng, maka sudah, tidak mengapa, bukalah lembaran baru. Jangan lagi hanyut dan tenggelam dalam masa lalu. Karena semua itu enggak ada gunanya. Terlalu hanyut, terlalu tenggelam di dalam masa lalu, ini menyakitkan. Tidak ada gunanya untuk dibahas. Juga tidak akan bermanfaat apa-apa. Maka ini adalah nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnul Wardi, agar seseorang menjadi benar-benar dewasa. Qala Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, wa hadhihi nasihatun qayyimatun min hadzal imam. Ini adalah nasihat yang sangat berharga dari seorang imam ini. Beliau mengatakan, jauhilah, tinggalkanlah untuk mengingat-ingat, menyebut-nyebut masa lalu, masa muda. Aila tatabajjah, janganlah bangga. Tatabajjah itu merasa bangga, pamer. Bima hasala fiha min adz-dzunub, dengan apa yang dulu terjadi berupa dosa-dosa. Fa inna ayyama syiba qad madat, Karena sesungguhnya masa lalu, masa muda, ini sudah selesai. Jadi sudah, dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dahulu, ini sudah jangan lagi dibanggakan. Jangan lagi diceritakan. Jangan lagi dipamer-pamerkan. Karena terkadang sebagian dosa itu seseorang ingin pamer dengan dosa-dosanya. Dulu pernah menjadi seorang preman. Dulu pernah menjadi seorang anak jalanan. Dulu pernah ini, pernah itu. Ini semua enggak perlu dibahas. Ini semua enggak perlu dibicarakan. Karena seseorang yang akalnya itu kuat, ia tidaklah hanyut dalam masa lalu seperti ini. Semua itu hanyalah mimpi. Masa lalu dan masa muda itu bagaikan mimpi. Apakah kamu ingin terus bermimpi ataukah kamu ingin bangun dari mimpi tersebut? Apabila kamu terus-menerus hanyut dalam mimpi tersebut, maka apa yang kamu raih? Maka segeralah bangun. Dan binalah, songsonglah masa depan yang cerah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala afala najmuha wa qad madha, bintang-bintangnya sudah hilang. Jadi seindah apapun masa lalu, ini sudah selesai. Dulu masa lalumu pernah indah bersama Laila, bersama Salma. Sekarang enggak ada gunanya lagi untuk mengenang perkara-perkara yang sudah berlalu. Saatnya untuk bangun dari mimpi dan menyongsong masa depan. Qala wa min syurutit taubah. Di antara syarat-syarat taubah, ayyan damatta ibu alama farrodo. Di antara syarat taubah adalah seseorang itu menyesal. Seorang yang bertaubat itu harus menyesal atas apa-apa yang ia tinggalkan. Bedanya farrodo sama afrodo. Kalau farrodo itu berbuat maksiat, berbuat kurang. Kalau afroto itu berbuat melampaui batas. Farroto, masdarnya itu tafrid. Kalau afroto itu masdarnya ifrot. Ifrot itu melampaui batas. Tapi kalau tafrid itu menyia-nyiakan. Jadi syarat taubat itu harus menyesal. Karena itu seorang kalau ngaku taubat dari perkara dosa, ia harus menyesal. Gak boleh ia membicarakannya lagi. Gak boleh ia memamerkan lagi. Gak boleh ia membanggakan perbuatan dosanya. Alama farrata wa alama hasala minhu min su, dan atas apa saja yang terjadi darinya dari segala keburukan. Wa an ya'zima ala Allah yauda ila dalik, dan ia itu harus bertekad untuk tidak mengulang. Syarat taubat itu pertama adalah menyesal, kedua adalah azam. Pertama itu harus berhenti, kedua harus menyesal, ketiga harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya, dan keempat, apabila ia memiliki tanggungan kepada orang lain harus diselesaikan. Itu syarat taubat. Yang pertama adalah al-ikhla', berlepas diri. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Dan yang ketiga adalah al-azm, ala an la ya'ud, untuk tidak mengulang kembali. Dan yang keempat, apabila memiliki tanggungan hendaknya diselesaikan. Kalau pernah menyesatkan orang, kalau tobat ya harus menjelaskan. Kalau tidak berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan dirinya sendiri, cukup tadi itu. Tiga. Wa an ya'zima 'ala an la ya'uda ila dhalika ba'da an yaqla'a 'anidz dzam. Setelah ia meninggalkan dosa itu, bukan tidak cukup hanya meninggalkan, bahkan ia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ammal muftakhiru bidzambil ladzi fa'alahu, adapun orang yang merasa bangga dengan dosa yang ia kerjakan, fahada yadullu ala adami sihhati taubatihi, maka ini menunjukkan atas ketidaksahihan, ketidaksahannya taubatnya. Jadi kalau katanya sudah ngaku taubat dari menjadi seorang penjahat, tapi masih bangga-bangga dengan perbuatannya dahulu, dari masa lalunya dahulu, maka ini menunjukkan tobatnya enggak benar. Tobat itu memiliki aroma. Tobat itu ibaratnya bunga, ia memiliki aroma. Kalau tobatnya bagus, akan tercium aroma yang wangi. Kalau tobatnya buruk, maka akan tercium aroma yang busuk. Jadi kalau kamu tobat dari sesuatu, akan nampak. Kalau pengaruhnya nanti menjadi semakin baik, berarti taubatnya itu baik. Kalau hari semakin hari tidak membaik, maka taubatnya perlu dikoreksi kembali. Fal wajibu ala muqtaribid dzambi an yatahassar, maka kewajiban bagi seorang yang sudah melakukan dosa itu untuk merasa menyesal, yatahassar, merasa kecil hati, merasa malu, merasa menyesal. Bukan malah diceritakan, bukan malah dibangga-banggakan, bukan malah diingat-ingat terus dosanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, antakula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti ada jiwa yang sudah terlambat, ia mengatakan, duhai, menyesalnya diriku. Duhai, celakanya diriku. Atas apa yang dahulu banyak aku tinggalkan dari hak-haknya Allah, dan dahulu aku termasuk orang-orang yang suka mengolok-ngolok. Jadi, syarat taubat itu harus menyesal. Makanya, kalau kamu dulu pernah melakukan dosa di masa muda, pernah melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara maksiat di masa lalumu, maka setelah kamu tobat, setelah kamu menjadi dewasa, ini hendaknya jangan lagi disebut, jangan lagi dibicarakan. Qala wal iftikharu bidzunubi minal mujaharah. Dan membanggakan dosa, berbangga dengan dosa, ini termasuk mujaharah. Termasuk terang-terangan. Termasuk seorang yang enggak menutupi dosanya. Sementara wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku, kata Rasulullah, mu'afa, akan diberikan afiah. Masih ada harapan untuk diampuni dari dosa-dosanya. Suatu saat mungkin ia akan menyesal, suatu saat ia akan bertaubat. Suatu saat akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirin. Kecuali orang yang menampak-nampakkan. Jadi orang kalau berbuat dosa secara terang, secara diam-diam, ini insya Allah suatu saat Allah masih akan memberikan taubat bagi dia. Memberinya jalan taubat. Tapi kalau sudah dosanya ini dilakukan terang-terangan di hadapan orang banyak, atau bahkan mengajak kawan-kawannya, ini yang bahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Karena ia dikecualikan dari mu'afa. Kalau seorang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, ini masih ada harapan. Baik. Tapi kalau sudah dilakukan terang-terangan, berarti sudah dia enggak malu lagi. Berarti dia sudah enggak menyesal lagi. Berarti dia enggak ingin tobat. Nyatanya ia lakukan di hadapan orang banyak. Karena itu, nasihat sudah saya ulang berkali-kali, jangan membanggakan dosa-dosa seperti ini. Betapa banyak dari sebagian adik-adik kita, anak-anak kita, kadang berbuat maksiat di-upload di Facebook. Mengatakan kata-kata kotor, mengupload foto-foto buruk. Ini malah di-upload, diberitakan kepada kawan-kawannya. disebarkan di media sosial, semua orang melihatnya. Ini adalah keburukan di atas keburukan. Kamu kalau melakukan dosa, setara diam-diam, dan antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau membuat urusan dan berjanji kepada Allah untuk bertaubat di suatu hari, ini lebih mending. Engkau lakukan dengan penuh malu, dengan penuh menyesal, dengan penuh harapan taubat. Ya Allah, aku melakukan dosa ini karena enggak bisa lagi aku tinggalkan. Ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah. Itu lebih mending daripada engkau melakukan suatu dosa, kemudian engkau pamerkan dosa ini. Betapa banyak dosa yang akan mengalir darinya. Orang-orang melihat akhirnya jadi ingin, jadi pengen meniru. Makanya seperti ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, dan termasuk suatu mujaharah seseorang melakukan suatu amalan di malam hari, tsumma yusbiha wa qad satara Allahu alaihi, kemudian di pagi harinya padahal semalam suntuk Allah menutupinya. Fayaqula ya fulan amiltul bari hatta kadza wa kadza, tapi dia malah pagi harinya malah membuka aibnya sendiri. Wahai fulan, aku tadi malam melakukan ini dan itu, padahal semalam sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa paginya ia buka? Kenapa Rabbnya yang sudah menyayangi dia menutupi dosanya biar tidak diketahui oleh orang lain, biar antara dia sendiri dengan Allah yang maha tahu atas segala sesuatunya, kok malah dibuka? Makhluk malah diajak ikut campur di dalam persoalan yang seharusnya cuma menjadi rahasianya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa makhluk malah diajak ikut campur? Kamu kalau melakukan dosa itu urusanmu dengan Allah. Itu adalah rahasia antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau banyak-banyak meminta ampun kepadanya. Tapi kenapa makhluk engkau ikut campurkan? Kenapa engkau pamerkan dosamu? Ini parah sekali. Waqad bada yasturuhu rabbuh, padahal semalam suntuk Allah sudah menutupinya. Lah kok dia malah membuka? Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, dan dia pagi hari sedang merobek dan menyingkap tabir yang semalam dijadikan oleh Allah sebagai penutupnya. Padahal kita butuh sekali kepada tabir ini. Seorang hamba amatlah butuh kepada sitrnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dosa-dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang mau berkawan dengan kita. Seandainya dosa manusia ini masing-masing dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang mau berkawan dengan kawannya. Karena saking buruknya dosa tersebut, masing-masing dari kita bukanlah karena ia baik, tapi karena ia masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kelihatan baik, kita kelihatan alim, kita kelihatan soleh, ini semua bukan karena kita baik, tapi karena memang keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang begitu amat mahal, jangan kau sia-siakan. Kamu kalau ditutupi oleh Allah, ini jangan disia-siakan. Nikmat, manfaatkanlah penutup dari Allah tadi itu untuk engkau jadikan sebagai janji agar engkau bertaubat kepadanya. Ya Allah, hanya engkau yang tahu dosa ini, maka ampunilah aku ya Allah. Jangan malah dipamer-pamerkan. Qala wa fi ba'dhin nusakh adz-dzikra, di dalam sebagian nuskhah itu dzikra pakai panjang, bi alifin matwiyatin, ada alif maksurah. Wa hadza mu sahih, dan ini enggak benar. Kalau bahasa amiahnya bilangnya wa hadza mu sahih gitu. Tapi kalau bahasa fushanya wa hadza ma huwa sahih. Tapi kalau orang Yaman bilangnya wa hadza mu sahih. Ini enggak benar. Was sahihu bi ghairi alif. Yang benar yang seperti ini, wa da'idz dzikra li ayyamis syiba. Wada'id dzikra biro'in fakot, cuma pakai ro, enggak pakai alif. Li'ayya misyiba aytadak tadakkuro ma'amadoh. Sudah, tinggalkan. Jangan lagi menyebut-nyebut masa lalu. Dzakara Ibnul Jauzi rahimahullah fi risalatin lahu bi'unwan tanbihun na'im al-ghamir al-ghamr ala mawasimil umr. Anna mawasimal umri khamsa. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam sebagian risalah beliau yang bernama Tanbihun Na'im Al-Ghumr ala mawasimil umr, mengingatkan seorang yang tidur terlalu pulas, mengingatkan bahwasanya umur itu memiliki masa-masa. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini sebenarnya ini kita ini sedang tidur. Kalau mati nanti baru bangun. Kita ini ketika hidup ini bagaikan tidur. Nanti kalau sudah mati baru bangun. Baru kelihatan semua. Hadza ma kunta minhu tahid. Ada sebuah bait syair tapi saya lupa. Bagus sekali. Saya tulis di tinta ungu. Anna mawazimal umri khamsah. Bahwasannya masa-masa, fase-fase umur itu ada lima. Min ayyamil wiladah. Dari mulai lahir ilal khamisata asyara. Mulai dari lahir sampai umur 15 tahun. Yukalu gulam. Ini masih anak-anak. Jadi umur kecil sampai umur 15 ini masih dikategorikan sebagai gulam. Jadi kalau yang belum umur 15 dipanggil ya gulam, ini jangan marah. Karena ini masih memang masih umurnya. Ya sobe, kalau orang Yaman bilangnya gitu, ya sobe. Hecong gitu. Ya min tilka sinni ilal khamisata wa thalathin. Setelah 15 sampai 35 sinus syabab. Ini baru pemuda. Kalau sudah umur 16 tahun sampai 35, ini masih pemuda yang masih kuat-kuatnya. Wa minal khamsi wa thalathina ilal khamsin tu'tabaru kuhulatan. Ini kalau setelah 35 sampai 50 ini namanya sudah kuhulah. Sudah bapak-bapak. Sudah menjadi orang beneran. Kalau di dalam Al-Quran, mulai dari 40. Ini masa keemasan seseorang itu umur 40. Masa benar-benar sempurna antara akal dan juga syahwatnya ini sudah benar-benar matang. Kalau masih masa muda, itu masih menang syahwatnya. Kalau sudah 40, ini sudah seimbang. Kalau sudah umur lebih dari itu, sudah 60 ke atas, itu sudah menang akalnya daripada syahwatnya. Karena itu kalau masih muda dan banyak melakukan dosa, ini karena syahwatnya masih terlalu besar dan remnya masih sedikit. Karena itu ada keutamaan bagi seorang pemuda yang menghabiskan umurnya di dalam ketaatan. Ini benar-benar pemuda yang sangat istimewa. Demikian juga di umur 40, ini berarti sudah sempurna. Kalau masih juga belum sadar, terus kapan sadarnya? Di umur 40, seorang masih nambeng, masih nakal. Ini terus mau kapan sadarnya? Kalau di umur 60, remnya sudah sangat kuat, syahwatnya sudah lemah, masih saja nakal, wis sudah. Berarti memang tua-tua keladi. Karena itu umur itu ada fase-fasenya. Sampai 35 namanya syabab, dari 35 sampai 50 namanya kuhulah. Waqad yuqal kahlun lima qabla dzalik, bisa jadi dikatakan kuhulah itu sebelum 35. Wa minal khamsin ila sab'in, umur 50 sampai umur 70 namanya syaikhukhah, sudah kakek-kakek. wa minas sabiin hatta yantahiyal umur tu'tabaru hadza sinnal haram. Dan kalau sudah 70 lebih sampai meninggal namanya masa-masa renta, masa-masa pikun. Sinnal haram, haram. Ini sudah masa-masa bahaya karena sudah mulai lupa ingatan, mulai melemah semuanya. Karena itu Rasulullah berlindung dari masa haram ini. Ulama saja banyak yang mukhtalif. Banyak yang rapuh ketika di umur-umur seperti ini. Karena itu Rasulullah berlindung biar enggak masa tuanya biar enggak jadi buruk. Walaupun kalau seandainya seorang itu pikun mungkin sudah dilepas tidak ada tanggungan, tapi buruk, sudah tuwek terus mau berjalan nakal kemana-mana, kan jelek sekali. Padahal kalau memang itu pikun mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkan, tapi dilihat orang kan buruk sekali. Karena itu hal-hal yang terjadi di masa-masa muda ini sudah jangan terlalu hanyut. Jangan kau sebut-sebut. Jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Jadilah dewasa. Jadi ini nasihat bagi kita-kita. Bagi kita yang sudah tua. Maka hendaklah jangan hanya tua umurnya. Tapi juga benar-benar dewasa. Karena tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Kata orang-orang gitu. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Gak mesti, kadang sudah tua pun pikirannya masih kecil. Sudah berumur pun tapi masih suka nakal bagaikan anak kecil, bagaikan pemuda. Karena itu nasihat bagi kita semua, bagi yang sudah berlalu masa mudanya, yang sudah pernah tenggelam dan hanyut di dalam kubangan-kubangan dosa, maka sudah, bukalah lembaran baru, biarkan lembaran-lembaran lama itu hangus, ditelan oleh taubat, dan jadilah seorang yang tua dan juga dewasa. Dan bagi kita-kita yang masih muda, bagi adik-adik yang belum menginjak usia tua, maka ini sebagai nasihat, jangan menghabiskan masa mudanya di dalam kubangan-kubangan dosa, karena itu akan mengurangi kehormatan, mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian masa muda, masih muda kok kita habiskan untuk berfoya-foya. Iya, kalau umurnya ada jatah tua. Kalau 30 sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala terus mau mengambil masa tua di mana? Karena itu ini nasihat bagi kita semua yang tua, hendaknya juga tua dan dewasa, yang masih muda jangan terlena dengan masa mudanya. Dan jadilah pemuda hebat. Kira-kira kamu milih mana? Jadi pemuda yang murahan atau mau jadi pemuda yang bermartabat? Pemuda yang benar-benar berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja ya ikhwan, saya masih berharap di antara teman-teman kita, di antara anak murid kita, semoga Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan satu atau dua dari mereka yang seorang yang benar-benar alim yang bisa menjaga dan meneruskan dakwah ini. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah. Karena itu dari siapapun adik-adik kita, dari anak-anak kita, kita bimbing. Ini nasihat untuk kita bagi para bapak-bapak. Anak-anak kita bimbing. Biar mereka menjadi pemuda yang baik. Adapun kita-kita yang sudah terlanjur, hancur, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Adapun yang belum, maka kita selamatkan mereka. Kita selamatkan nasib pemuda-pemuda kita. Anak-anak didik kita, anak-anak kita, kita selamatkan. Biar mereka menjadi pemuda yang baik, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wartibatu hadzal baiti billadzi madha, dan kaitannya bait syair yang satu ini dengan yang sebelumnya, I'tazil dzikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal annal hazala ghaliban yahsulu fi tilkas sin adalah hubungan bait yang kedua ini dari bait yang pertama adalah bahwasannya Imam Ibnu Al-Wardi di bait yang pertama mengatakan jauhilah untuk mengingat para wanita dan juga asmara dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, jauhilah dari orang-orang yang suka bercanda. Kemudian beliau menyertainya dengan bait ini dan tinggalkanlah untuk mengingat masa lalu. Kenapa? Annal hazala, karena masa-masa bercanda, masa-masa bermimpi, ghaliban secara umumnya yahsulu fi tilkasin, itu terjadi di umur-umur itu. Di masa-masa itu, masa-masa puber, masa-masa ABG, itu adalah seringnya terjadi mimpi-mimpi yang indah terbuai oleh kehidupan dunia. Seringnya terjadi di masa itu. Khosatan fi mithlil ladina ghairu mutawarriin. Seperti ini kalimat mithlul ladina ghairu mutawarriin. Ini juga mungkin kurang lurus, tapi karena ini adalah ucapan begitu saja. Terlebih bagi orang-orang yang tidak memilih-milih di masa mudanya, itu orang yang hancur-hancuran. Falihadza aqabahu bihadzal bait, karena itu beliau menindasnya atau melanjutkannya dengan bait ini. Jadi semua ini adalah nasihat dari Imam Ibnu Al-Wardi supaya kita menjadi pemuda yang berharga, pemuda yang baik, untuk meninggalkan hal-hal yang tabu, hal-hal yang buruk. Dan seandainya terjadi, maka sudah, jangan sering diingat, jangan sering disebut, gitu loh. Paham? Paham kaitannya dua bait ini? Semua bait ini nyambung. Imam Ibnu Al-Wardi kan bilang, sudah, jangan tinggalkanlah untuk mengingat-ingat wanita-wanita dan juga tentang asmara, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, jauhilah orang-orang yang nakal. Kalau seandainya terjadi, maka sudah, tidak perlu lagi diingat-ingat. Hendaknya engkau membuka lembaran baru. Karena masa muda itu sudah berlalu, gak ada gunanya diingat-ingat lagi. Apalagi kalau kita lanjut dengan bait setelahnya, akan benar-benar berasa. Kita lanjut ya. Qala rahimahullah, inna ahna aishatin qadaituha zahabat ladzatuha wal ismu hal. Kenapa alasannya semua itu gak perlu diingat-ingat lagi? Karena inna ahna aishatin, sesungguhnya yang paling indahnya kehidupan, qadaituha, ada yang baca qadaitaha, yang sudah engkau selesaikan, yang sudah engkau lewati, zahabat ladzatuha, kenikmatannya sudah selesai, sudah hilang kenikmatannya, tapi dosanya masih nyisa, wal ismu hal. Jadi sepaling indah-indahnya hidup, paling nikmatnya hidup yang sudah pernah engkau jalani, kenikmatannya sudah hilang, tapi dosanya masih terasa. Jadi gak ada gunanya lagi mengingat-ingat masa lalu. Sekarang bayangkan saja, yang paling indah dalam hidupmu apa? Kita bayangkan sendiri, apa yang paling indah yang pernah kita lakukan. Setelah itu kita lihat, ya wis selesai, nikmatnya sudah gak ada lagi, sudah gak terasa lagi. Tapi dosanya masih tetap, dosanya, efek dosa ini masih terus mengganggu. Bahkan para ulama ada yang mengatakan efek dari dosa selama 40 tahun itu masih terus terasa. Enaknya wis entek, dosanya isek, gitu loh, paham? Paham, Mas? Enaknya sudah habis, tapi dosanya masih tetap. Karena itu gak ada gunanya. Ini nasihat bagi yang belum, jangan pernah mencoba-coba. Dan ini nasihatnya sangat bagus sekali. Inna ahna aisyatin. Kamu kok pengen tuh lo? Pengen apa? Seperti anak-anak yang pengen nakal. Pengen apa tuh? Apa yang paling dipengeni dari nakal itu coba? Siapa yang pengen nakal? Pengen nakal Musa? Jangan pengen. Paling enak nakal tuh lo apa paling? Gak heran saya sampean. Apa kira-kira man yang paling enak nakal? Enak apa? Lo emang guyu seneng am. Jangan pengen. Nakal yang paling enak gue apa? Paling ngono gue. Minum-minuman keras. Di jalanan. Rambutnya disemir abang. Terus pakai kalung. Cuma ngono gue apa enaknya? Gitu lo apa enaknya? Sebagian anak-anak Sumatera itu lo pulang dari sini masih gitu. Dan ini saya bongkar kenapa? Karena mereka gak nutupi. Mereka masih mengumbar aib mereka. Kayak gitu lo enaknya apa? Cuma mewarnai rambut. Cindek. Ini palsu. Cindek palsu. Kok cindek temenan lo sih gaya? Cindek palsu. Magnet. Terus pakai kalung. Ngerokok. Terus difoto. Kayak gitu lo nikmatnya itu lo apa? Kayak gitu masa nikmat? Terus gayanya juga di mana? Kerennya itu loh di mana? Kok sampai bangga itu loh? Saya enggak habis pikir. Karena itu ini disuruh oleh mikir oleh Imam Ibnul Wardi, cari keindahan, kenikmatan yang paling nikmat dalam hidupmu. Ini semua kita disuruh merenung oleh Imam Ibnul Wardi. Inna ahna aisyatin. Kalau di sini qadaituha, kalau dalam bacaan syair yang lain qadaitaha, yang kamu selesaikan. Coba diingat lagi. Engko lak dosane iku isek, rasane iku wis ilang. Kenikmatan yang kamu rasakan itu sudah hilang, tapi pengaruh, efek dari dosa tersebut masih terus menyisa. Enaknya pacaran misal, enaknya itu sudah selesai. Tinggal sakitnya, tinggal deritanya, tinggal patah hatinya. Itu sudah mujarrab, sudah di mana-mana. Enaknya merokok, misalnya. Enaknya sudah selesai, kecanduannya masih terus. Sementara di situ betapa banyak penyakit yang dikandung. Demikian juga minuman keras misalnya. Enaknya paling cuma pas lagi mabuk itu saja. Sementara rusaknya akal terus-menerus. Seorang yang minum penghobi minuman keras, walaupun sudah bertobat, akalnya itu sudah rusak. Karena minuman keras itu merusak akal. Karena itu dipikir, keindahan yang paling indah dalam hidupmu, silahkan direnungi sendiri. Dan jujur, pasti kenikmatannya, kelezatannya itu sudah selesai dan dosanya masih terus. Masih terus membekas, wal ithmu hal, dan dosa itu masih terus nempel, hal itu nempel. Semuanya ingat, ingat game. Apa kira-kira? Gak usah disebut. Diingat sendiri apa dulu yang paling enak dalam hidup ini yang pernah kujalani. Oh iya. Enaknya wis gak kroso, tinggal dosanya. Jadi ini adalah nasihat yang sangat menyentuh dari Al-Imam Ibnul Wardi. Kita disuruh mengingat apa yang paling enak dari kehidupan yang pernah kita jalani. Dari dosa yang pernah kita perbuat. Kenikmatannya paling beberapa jam. Paling hanya beberapa menit. Paling hanya beberapa hari. Tapi siksaannya, deritanya, ini gak ada berakhir. Karena itu yang belum, jangan coba-coba. Sudah sering saya nasihatkan. Tapi terkadang yang saya nasihati tadi malah justru melanggar. Sehingga ia pun merasakan betapa sakitnya, derita yang sudah saya nasihatkan tadi. Makanya disuruh mengingat oleh Al-Imam Ibnu Wardi, inna ahna aisyatin qadaitaha dhahabat ladzatuha. Wal ithmu hal, Buat apa seorang memburu kelezatan sesaat, kenikmatan sesaat, dan diganti dengan siksaan secara terus-menerus? Siapa yang mau? Qala Syekh Hafizahullah, ayyuhal mukhatab, wahai seorang yang sedang diajak bicara, ayyuhal mudnib, wahai pendosa, undur ilal ladzina qadau aisyatahum fi ragadin ma'al ma'asi, lihatlah kepada orang-orang yang mereka itu menyelesaikan hidupnya, yang menghabiskan umurnya di dalam luasnya fi ragad, dalam kenikmatan bersama dosa-dosa. Kaifa dhahabat hayatuhum, bagaimana hidup mereka habis, umur mereka habis. Wa baqiyatid dzunubu alaihim, sementara dosa-dosa mereka masih tersisa. Orang-orang yang mentato-tato, mereka nikmatnya sudah selesai, tapi lihat tatonya masih membekas. Badan sudah terlanjur rusak. Di rajah. Bibir-bibir sudah dibolongi semua, telinga-telinga sudah dibolongi semua. Sudah cacat menjadi cacat. Apa enaknya? Enaknya masih kah? Habis sudah. Karena itu enggak ada lagi alasan untuk menghabiskan umur di dalam perbuatan dosa. Kalau kamu berusaha taat, berusaha menjadi seorang hamba yang berbakti kepada Allah, kemudian sekali dua kali terjatuh dalam dosa, ini masih mending. Tapi terus niat jadi anak nakal, ini sama sekali enggak layak. Faham, Dana? Kalau kamu sampai kepikiran menjadi anak nakal, ini sudah enggak layak sekali. Karena itu bercita-citalah menjadi anak yang baik, menjadi hamba yang taat. Kalau seandainya jatuh dalam dosa satu, dua, ini adalah wajar. Tapi kalau sampai niat menjadi anak nakal, seorang yang rusak pemikirannya, rusak akhlaknya, ini enggak pantas. Karena senikmat-nikmatnya dosa yang pernah engkau lakukan, nikmatnya hilang, dosanya masih. Dan ini sama seperti nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan perumpamaan dunia ini bagaikan makanan. Mau itu daging, mau itu telur, mau itu terong, hasilnya jadi sama. Itu nasihatnya Rasulullah. Walaupun dikasih bumbu, dikasih garam, dikasih bumbu yang selezat apapun, kalau sudah dimakan keluarnya jadi apa? Jadi apa, Jack? Jadi kotoran. Jadi dunia ini hendaknya dipikir setelahnya. Mau dosa, mau senikmat apapun dosa, ujung-ujungnya tetap menderita. Ujung-ujungnya tetap menyesal. Terus buat apa? Seorang berusaha menumpuk penyesalan. Karena itu Rasulullah menasihatkan, hendaknya seorang itu melihat dari dunia ini. Mau dikasih apapun makanan, mau makan soto, mau makan yang enak rawon, mau makan apapun, ujung-ujungnya jadi kotoran sama. Karena itu enggak ada gunanya menumpuk kotoran, menumpuk penyesalan. Jika memang hidupmu yang paling indah, hidupmu yang paling nikmat, ujung-ujungnya hanyalah derita, terus buat apa memperbanyak derita, memperbanyak penyesalan? Sungguh ini adalah nasihat yang sangat berharga. Dan saya berharap, kita berharap semoga masih ada satu atau dua dari anak-anak kita yang bisa mengambil nasihat ini dan benar-benar menjadi pemuda yang hebat. Menjadi pemuda yang benar-benar berharga. Dengan itu semoga bisa berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.